Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Dan marilah kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan sore hari ini kita bisa bermuwajahah, bersilaturahmi di tempat yang mulia ini. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini dan beberapa materi yang kita akan bahas, di mana daurah ini berkaitan dengan daurah manhajiyah, daurah yang berkaitan dengan manhaj, bagaimana kita memahami dinul Islam. Dan tentunya pada kesempatan sore hari ini, walaupun mungkin sebelumnya panitia meminta untuk menghususkan tentang masalah berkaitan dengan kajian akhwat, tetapi berhubung materi yang kedua dan ketiganya berkaitan dengan manhaj, maka saya akan menghususkan daurah ini berkaitan dengan masalah manhaj. Dan materi yang kita akan bahas ada tiga perkara. Materi yang pertama hari ini adalah At-Ta'ifatu Al-Mansurah Haqiqatuha wa usafuha. Materi yang pertama kita akan bahas dengan sebuah judul At-Ta'ifah Al-Mansurah, hakikatnya dan sifat-sifatnya. Dan materi yang kedua nanti malam kita akan bahas, yaitu Al-Mawqifu Syar'i fi Jahal Fitan, yaitu sikap yang sesuai dengan syar'i ketika seseorang menghadapi fitnah. Sedangkan materi yang ketiga As-Sunnatu wa Manzilatuha fi Dinil Islam. Materi yang ketiga adalah sunnah, kedudukannya di dalam syariat Islam. Materi yang pertama yang kita akan bahas adalah At-Ta'ifah Al-Mansurah Haqiqatuha wa Awsafuha. At-Ta'ifah Al-Mansurah, hakikatnya dan sifat-sifatnya. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ibu, para bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, At-Ta'ifah Al-Mansurah adalah di antara nama dari nama Ahli Sunnah wal Jamaah, di mana Ahli Sunnah wal Jamaah memiliki beberapa nama dan memiliki beberapa sifat, di mana mereka dinamakan Ahlu Sunnah, mereka juga dinamakan dengan Ahlu Jamaah, mereka juga dinamakan dengan At-Taifah Al-Mansurah, mereka dinamakan dengan Al-Firqatu Najiyah, Ahlul Hadis, Al-Ghuraba, As-Salafiyun. Salah satu nama dari Ahli Sunnah adalah At-Taifah Al-Mansurah, yang artinya adalah kelompok yang menang, kelompok yang ditolong. Penamaan At-Taifah Al-Mansurah adalah diambil dari sebuah hadis yang derajatnya mutawatir. Hadis yang dikenal di kalangan Ahli Sunnah, hadis yang dikenal di kalangan para Ahlul Hadis dengan hadis At-Taifah Al-Mansurah, di mana hadis ini datang dari beberapa sahabah. Di antaranya adalah sahabah Amr bin As, Jabir ibn Abdullah, Muawiyah ibn Abi Sufyan, Ibn Abbas, dan yang lain-lainnya. Di mana hadis Taifah Al-Mansurah juga datang dari beberapa jalan dengan beberapa redaksi yang satu dengan yang lain yang memberikan makna tentang hakikat At-Taifah Al-Mansurah. Salah satu hadis yang saya akan bacakan adalah hadis dari jalannya Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatun bi amrillah, la yadurhu man khadalahum wala man khalafahum aw wala man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Waqala fi riwayah, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Wa fi riwayatin ukhra yuqatiluna 'alal haq. Wa fi riwayatin ukhra qa'imatun bi amrillah. Wa fi riwayatin ukhra qa'imatun 'alal haq. Ini beberapa sanad hadis ataupun matan hadis berkaitan dengan hadis At-Taifah Al-Mansurah. Ada beberapa sisi yang kita akan bicarakan tentang masalah At-Taifah Al-Mansurah. Siapa yang dimaksud dengan At-Taifah Al-Mansurah? Bagaimana hakikatnya? Pembahasan yang pertama tentang derajat hadis At-Taifah Al-Mansurah. Ijma para ulama hadis bahwa hadis dan derajat hadis Taifah Al-Mansurah, hadisnya adalah sahih dan sampai kepada derajat mutawatir, walaupun mutawatirnya adalah mutawatir maknawi. Dalam arti, walaupun berbeda-beda redaksi dan berbeda-beda lafaz, tetapi menunjukkan kepada hakikat yang satu, menjelaskan tentang At-Taifah Al-Mansurah, yaitu kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelompok yang mereka itu senantiasa menang. Ihwati iman rahimakumullah. Pembahasan yang pertama, manhum At-Taifah Al-Mansurah. Siapa yang dimaksud dengan At-Taifah Al-Mansurah? Dan bagaimana manhaj yang ditempuh oleh At-Taifah Al-Mansurah? Poin yang pertama, manhum at-taifah al-mansurah. Siapa yang dimaksud dengan at-taifah al-mansurah? Al-jawab, at-taifah al-mansurah hum ahli sunnati wal jamaah. Hum al-firqatu najiyah. Taifah al-mansurah tiada lain adalah ahli sunnah wal jamaah. Tiada lain adalah al-firqatu najiyah. Humul ladina yatamassakuna bima kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Humul ladina yatamassakuna bidinil khalis. Humul ladina yatamassakuna bil manhajis sahih. Yang dimaksud dengan at-taifah al-mansurah, kelompok yang menang, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah ahli sunnah, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabatnya. Mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam yang murni, dengan Islam yang sahih, dengan sunnah. Walidzalika qala al-imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala fi muqaddimatihi fi kitabihi al-wasitiyah faqala fahadha i'tiqadu al-firqatin najiyah at-taifu al-mansurah ila qiyamisa ahli sunnati wal jama'ah. Oleh sebab itu, Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan dalam Muqaddimah kitabnya Al-Wasitiyah. Maka beliau mengatakan, inilah keyakinan Al-Firqatu Najiyah, At-Taifah Al-Mansurah, Ahlus Sunnati Wal-Jamaah. Perkataan Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab ini menunjukkan bahwa Firqatu Najiyah dia adalah At-Taifah Al-Mansurah. Taifah Al-Mansurah dia adalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Maka At-Taifah Al-Mansurah mereka adalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Mereka adalah Al-Firqatu An-Najiyah. Maka tidak ada perbedaan antara Al-Firqatu Najiyah dengan At-Taifah Al-Mansurah. Tidak ada perbedaan di antara ahli sunnah dengan at-taifah al-mansurah. Sedangkan pembahasan yang kedua, apa manhaj at-taifah al-mansurah? Bagaimana manhaj yang ditempuh oleh at-taifah al-mansurah? Jalan yang ditempuh oleh at-taifah al-mansurah, maka ia adalah jalan yang ditempuh oleh ahli sunnah. Dia adalah jalan yang ditempuh oleh al-firqatun najiyah. Pemanhaju at-taifah al-mansurah wa manhaj al-firqatun najiyah. Maka manhaj yang ditempuh oleh taifah al-mansurah, ia adalah manhaj yang ditempuh oleh al-firqatun najiyah. Bahwa manhaju as-salafus saleh, manhaj sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim. Maka manhaj yang ditempuh oleh taifah al-mansurah, ia adalah manhaj yang ditempuh oleh al-firqatu najiyah. Manhaj yang ditempuh oleh ahlus sunnah wal jamaah, yaitu manhaj as-sahabah radiyallahu ta'ala anhum, manhaj salafus soleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Itu manhaj salafus saleh. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan ketika beliau mengkhabarkan akan terjadinya fitnah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita akan terjadinya berbagai penyimpangan, akan terjadinya berbagai bid'ah, Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan senantiasa ada orang-orang yang komitmen kepada hak. Faqala la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan 'alal haq. Senantiasa pada umatku ini ada orang-orang yang senantiasa tegak 'alal haq. Artinya dia berada di atas hak. Fal haq makan alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Maka hak adalah apa yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Al haq makan alaihi ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kebenaran adalah apa yang ditempuh oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak adalah apa yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis ya, Al-Firqatu Najiyah, di mana beliau menyebutkan sataftariku ummati ila salasin wa sab'ina firqatan kulluha finnari illa wahidah. Qalu wa ma hiya al-wahidah ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis tersebut bahwa umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan terancam dengan api neraka dan mereka menyimpang dari hak. Mereka menyimpang dari kebenaran. Mereka menyimpang dari Islam yang sahih. Satu yang akan selamat. Ketika para sahabat bertanya, siapa yang satu ini? Siapa yang akan selamat ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, makana alaihi al-yauma wa ashabi. Man kana ala misli al-yauma wa ashabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang selamat adalah barang siapa yang seperti aku hari ini dan seperti para sahabatku. Maka hak yang dimaksud adalah apa-apa yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang Thaifah al-Mansurah, kelompok yang menang, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan 'alal haq. Maka menunjukkan bahwa perjalanan atau jalan yang ditempuh oleh Thaifah al-Mansurah adalah manhajus sahabah, siratus sahabah, tariqatus sahabah. Maka jalan yang ditempuh oleh Thaifah al-Mansurah ini, manhaji yang ditempuh oleh Thaifah al-Mansurah adalah jalan yang telah ditempuh oleh salafus saleh. Jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setelah beliau meninggal, setelah beliau wafat, maka akan terjadi penyimpangan, akan terjadi perselisihan. Maka orang yang dijamin selamat siapa yang mengikutinya dan mengikuti para sahabatnya. Itulah hak yang dimaksud. Itulah kebenaran yang dimaksud. Maka Al-Taifah Al-Mansurah, mereka telah berada di atas manhaj para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu kita paham bahwa jalan yang ditempuh oleh Taifah Al-Mansurah, dia adalah merupakan jalan yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, oleh Al-Firqatu An-Najiyah. Ikhwati iman rahimakumullah, setelah kita memahami siapa yang dimaksud dengan Thaifah al-Mansurah dan manhaj yang ditempuh oleh Thaifah al-Mansurah, maka kita akan mempelajari sifat-sifat dari Thaifah al-Mansurah, karakteristik dari Thaifah al-Mansurah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira terhadap kelompok ini. kita akan mempelajari dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sifatul ula, sifat yang pertama, annaha alal haq. Sifat yang pertama dari Thaifah al-Mansurah, annaha alal haq. Bahwasanya mereka berada di atas hak. Mereka teguh di atas kebenaran. Mereka teguh di atas manhaj yang sahih. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dengan kalimatnya, la tazalu ta'ifatun min ummati qaimatan 'alal haq. Senantiasa pada umatku ada orang-orang yang berada di atas hak. Mereka senantiasa komitmen di atas hak. Mereka senantiasa teguh di atas hak. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ahlul lughah mengatakan kalimat alal haq dalam satu riwayat ala amrillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakbirkan dengan huruf ala. Dengan huruf jar ala. Kata ahlul lughah, huruf ala bimana isti'la. Ay bimana isti'la, yang menunjukkan berada di atas hak. Kenapa mereka ditabirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam alal haq? Li syiddati tamassukihim bil haq. Wa li istiqomatihim bil haq. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan Thaifah al-Mansurah ini dengan kalimat ala? Ketika mereka berpegang teguh kepada hak. Qaimatan alal haq. Di mana ahli lughah, jadi ahli bahasa mengatakan ala itu bimana isti'la, yang menunjukkan tinggi. Maka para ulama mengatakan li siddati tamassukihim bil haq. Menggambarkan saking kuatnya mereka berada di atas hak. Dan teguhnya mereka di atas hak. Dari sisi apa? Para ulama mengatakan al-istiqomah ala mulazamati al-manhajis sahih. Al-istiqomah ala mulazamati al-aqidatis sahih. Karena mereka adalah istiqomah di dalam mengikuti manhaj yang sahih. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian muncul berbagai bid'ah, muncul berbagai penyimpangan. Datangnya Khawarij, datangnya Murji'ah, datangnya Qadariyah, datangnya orang-orang Rafidhah. Fata'ifatul Mansurah, Fata'ifah al-Mansurah qa'imatun 'alal haq. Ketika muncul berbagai fitnah, ketika muncul berbagai bid'ah, ketika muncul berbagai penyimpangan, maka Thaifah al-Mansurah ini tetap teguh berada di atas manhaj yang sahih. Mereka tetap memegang apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap teguh menempuh apa yang dikatakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka istiqomah di atas akidah yang sahih. Kalau kita menggambarkan, ketika datang orang-orang Khawarij yang mengatakan al-imanu la yanqusu, ketika datang orang-orang Murji'ah yang mengatakan al-iman la yazidu wa la yanqus, Maka Thaifah Al-Mansurah mengatakan al-imanu qaulun wa amalun yazidu bi tha'ah wa yanqusu bil maksiyah. Maka Thaifah Al-Mansurah ini tetap teguh dalam akidah yang sahih. Mereka memegang apa yang telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ketika orang-orang Khawarij mengatakan siapa yang melakukan dosa besar adalah kafir. Ketika orang-orang Murji'ah mengatakan siapa yang melakukan dosa besar imannya tetap sempurna, maka Thaifah Al-Mansurah tetap kepada apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, al-imanu yazidu bi tha'ah wa yanqusu bil maksiyah. Ketika datang orang-orang Rafidhah mengatakan Al-Qur'an adalah kurang, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat adalah kafir, maka Thaifah Al-Mansurah ini tetap mengatakan kebenaran yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dikatakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengimani bahwasanya Allah taala menjaga kesempurnaan Quran, bahwasanya Allah taala telah menjamin generasi pertama di mana mereka tidak akan pernah bersepakat dalam kebatilan. Para sahabat kulluhum udul, para sahabat semuanya adil. Ketika datang kelompok Mu'tazilah, datangnya Jaham ibn Sofwan, datangnya Wasil ibn Atha yang mengatakan Quran makhluk, maka Thaifah Al-Mansurah tetap mengatakan Al-Quran kalamullah. Maka mereka tetap berada di atas hak, teguh di atas hak, istiqomah. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam alal haq, dengan kalimat Allah. Wa kadzalika al-istiqomah fi muqabalatil fitan. Demikian juga Thaifah Al-Mansurah ini dikatakan qaimatan alal haq, karena mereka istiqomah ketika mereka menghadapi berbagai bentuk fitnah. Ketika datang berbagai bentuk syubhat, penyimpangan-penyimpangan, datangnya fitnah-fitnah. Ketika datang fitnah Khawarij, ketika datangnya fitnah Abdullah bin Sabah, ketika datangnya fitnah Murji'ah dan berbagai fitnah, maka tetap mereka istiqomah di atas hak. Berada di atas hak, teguh di atas hak. Wa minha al-istiqomah fi talabil haq wa talabil ilmi nafi. Di mana mereka dikatakan qaimatan alal haq karena mereka juga istiqomah di dalam mencari kebenaran dan dalam mempelajari ilmu yang bermanfaat. Fi ma'rifatil haq, fi ma'rifatil kitabi was sunnah. Bahwa Thaifah Al-Mansurah ini di antara cirinya, di mana mereka dikatakan qaimatan alal haq karena mereka adalah orang-orang yang teguh, tegar, istiqomah dalam mencari kebenaran. Dan telah dimisalkan oleh para ulama tentang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang memiliki kelebihan bagaimana keteguhannya di dalam mencari ilmu. Telah dinyatakan di dalam beberapa hadis bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah disangka oleh para sahabat yang lainnya ka'annahu junun, seolah-olah dia adalah ditimpa gila. Kenapa? Karena dia pingsan dari ujung masjid ke mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 7 kali li ajli ju, karena beliau adalah menahan lapar. Li ajli hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena untuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu Dan keadaan Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu fitolobil haq, dalam mencari kebenaran dan agar tetap berada dalam kebenaran, Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu yatlubu hadisan wahidan, ia mencari satu hadis, maka dia berjalan satu bulan. Dia menghabiskan perjalanan untuk mengambil satu hadis satu bulan. Di mana dikisahkan ada sebuah hadis yang hadis itu hanya ada pada sahabat yang bernama Abdullah bin Unais. Hadis yang berbunyi yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlah. Maka dia mengetahui bahwa hadis ini hanya ada pada sahabat ini. Maka dia ingin mengambil hadis itu dari lisan sahabat ini, ingin mendapatkan hadis ini langsung dari perawinya. Sehingga dia berjalan satu bulan, menghabiskan waktu satu bulan, dan mengambil perbekalan untuk berjalan satu bulan untuk mendapatkan satu hadis. Kenapa ihwatu iman rahimakumullah? Karena Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia memahami bahwa dikala fitnah terjadi, maka tasabut, berhati-hati dalam mengambil hadis dan menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahadha asrun min usulu dinina. Maka mengambil hadis dari sumbernya dan berhati-hati dalam mengambil hadis, maka ia adalah merupakan pokok dalam agama kita. Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berjalan satu bulan demi mendapatkan satu hadis. Nah, maka mereka teguh dalam kebenaran, mereka-mereka handal dalam kebenaran, kuat di atas kebenaran. Kenapa? Karena istiqomahnya mereka di dalam mencari kebenaran, tangguhnya mereka dalam mempelajari kebenaran. Oleh sebab itu ihwatu iman rahimakumullah, para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita hari ini bisa membedakan antara orang yang ihtimam kepada ilmu tinggi, orang yang perhatian kepada ilmu lebih tinggi, maka dia akan lebih kuat ketika ditimpa fitnah, ketimbang orang yang dia kurang perhatian kepada ilmu, yang tidak memperhatikan dalam mencari ilmu, maka dia akan mudah diterpa oleh fitnah. Oleh sebab itu ihwatu iman rahimakumullah, yang nanti akan diungkap masalah ini, kenapa hari ini fitnah di antara ahli sunnah, fitnah di antara salafiyin begitu dahsyat. Salah satunya apa? Likillatil ilmi wa likillati talabil ilmi ihtimami bil ilmi. Salah satu sebab utamanya karena semakin sedikitnya ilmu atau semakin sedikitnya perhatian para talabul ilmi kepada ilmu. Kenapa? Karena kadang-kadang terjadi di antara kita hari ini, apabila seorang ustadz berbicara tentang ilmiah, tentang ilmu, berbicara tafsil akidah, perincian akidah, berbicara tentang perincian fikih, akwal ulama, kemudian ditarjih, maka kebanyakan di antara kita ngantuk ya. Kemudian apa? Merasa berat untuk belajar. Tetapi kalau berbicara tentang kila wa qala, mayata'alaku bit tahdir, wa mayata'alaku bil kalam ala jama'atin pulan, wa pulan, wa pulan, maka lebih ngepres. Dan kita lebih bersemangat ketimbang kita mempelajari qala Allahu, qala Rasuluhu, qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Thaifah al-Mansurah memiliki sifat bahwasanya mereka istiqomah di dalam mempelajari hak, dalam mencari hak, sehingga mereka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam qaimatan alal haq. As-sifat tsaniyah, sifat yang kedua, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qaimatan bi amrillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat yang lain qaimatun bi amrillah. Mereka menegakkan perintah Allah. Mereka teguh di atas perintah Allah. Berkata para ulama, kenapa mereka disifati dengan qaimatun bi amrillah? Hadhihi ta'ifah tatamayyazu an sa'irin nas bi amroini azimain. Di mana mereka dikatakan qaimatun bi amrillah. Mereka teguh di atas perintah Allah. Karena mereka memiliki dua sifat yang berbeda di atas seluruh sifat manusia yang lain. Yang pertama, di mana dikatakan hum, ta'ifah ini adalah kelompok yang mereka membawa dakwah Islam. Hum du'atun ilallah. Di mana mereka adalah para penyeru. Mereka adalah para da'i yang menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang mendakwahkan dinul Islam. Mereka yang menyebarkan dinul Islam. Mereka yang membawa agama ini. Mereka yang memikul dakwah. Taibah al-Mansurah. Mereka dikatakan qaimatun bi amrillah. Sebab perintah yang sangat agung, perintah yang sangat besar terhadap umat ini adalah berdakwah. Qala Allah Ta'ala, Qul hadihi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa manitaba'ani. Bahwasanya apa? Di antara tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tugas para nabi adalah ad-da'watu ilallah. Maka tugas dari umat ini yang paling besar adalah ad-da'watu ilallah. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman, Qul hadihi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa man tabi'ani. Maka ta'ifah al-mansurah ini, mereka menjadi menang dan mereka menjadi ditolong dan mereka nampak di muka bumi ini karena mereka mengemban tugas yang paling besar, ad-da'watu ilallah, itu berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang memunculkan dinul Islam ini, mereka yang mendakwahkan dinul Islam ini, mereka yang menjelaskan dinul Islam ini di tengah-tengah umat, mereka yang membawa kalimatul haq di tengah-tengah umat. Dan yang kedua, anha qa'imah bimuhimmati hadihil ummah. Kemudian mereka dikatakan qa'imatun bi amrillah karena umat ini juga memiliki ciri yang tersendiri, bahwa ta'ifah al-mansurah ini melaksanakan tugas besar dari umat ini. Ala wahia al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Bahwa di antara ciri ta'ifah al-mansurah di mana mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, Mereka menegakkan kebaikan di tengah-tengah umat. Mereka mengingkari kemungkaran yang ada di tengah-tengah umat. Sehingga Thaifah Al-Mansurah ini menjadi umat pilihan. Thaifah Al-Mansurah ini menjadi umat yang senantiasa nampak di tengah-tengah umat. Kenapa? Sebab umat ini melaksanakan perintah Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka ciri ini, sifat ini adalah sifat yang paling nampak yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kenapa umat ini menjadi nampak di tengah-tengah umat? Kenapa mereka menjadi menang di tengah-tengah umat? Sebab ketika terjadi fitnah di tengah-tengah umat ini, ketika manusia lalai dengan kehidupan dunia, ketika terjadinya berbagai bentuk kekufuran, ketika terjadi berbagai bentuk kesyirikan, berbagai bentuk bid'ah, berbagai bentuk maksiat, maka umat ini memunculkan hak di tengah-tengah umat. Sehingga ia menjadi pembeda di antara yang lainnya. Menjadi sesuatu yang nampak, sesuatu yang gharib di tengah-tengah umat. Kemudian ikhwati iman rahimakumullah. Di mana mereka adalah umat yang mengingkari berbagai bentuk penyimpangan. Mereka menegakkan kebaikan di tengah-tengah timbulnya penyimpangan. Dan mereka adalah thaifah yang memiliki keberanian menegakkan hak, menyampaikan kebenaran, mengingkari kemungkaran ketika terjadinya fitnah. Sehingga mereka dinamakan khairu ummah. Dalam sebuah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dan hadis ini hadisnya dhaif tetapi bi majmu'i turuqihi yartaqi ilal hujjah. Tetapi hadis ini apabila digabungkan jalan-jalannya, maka maknanya naik kepada derajat hujjah. Artinya derajat sampai kepada hujjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis ini, antumul yaum ala bayyinati min rabbikum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fi sabilillah. Tsumma tadharu fikum sakratan, sakratul jahli wa sakratul hubul aisy. Wa satahawwaluna an dhalik. Fala ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'an munkarin wa la tujahiduna fi sabilillah. Al-qabidina ala kitabillah wa sunnati kalqabidina alal jamar wal amiluna alaihima lahum ajru hamsuna minkum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian sekarang, maksudnya kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada dalam penjelasan Rabbmu, berada di atas manhaj yang sahih, di atas kebenaran, di atas hak, di atas kemurnian. Maka kalian mengajak orang kepada yang baik, melarang manusia dari yang mungkar, dan kalian menegakkan jihad di jalan Allah Ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tadharu fikum, dan akan nampak di tengah-tengah kalian sakrotan, dua penyakit. Yang dengan dua penyakit ini umat Islam menjadi lemah. Umat Islam ditimpa berbagai fitnah. Wa tadharu fikum, dan akan nampak di tengah-tengah kalian sakrotan, dua penyakit. Yang dengan dua penyakit ini umat Islam digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaikan makanan yang empuk yang dikerumuni oleh anjing-anjing yang lapar. Di mana kaum muslimin digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam gusaun ka gusai sail, dia adalah bagaikan buih yang berada di atas air bah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan muncul pada kalian dua penyakit. Yang pertama sakratul jahli, kebodohan yang menimpa kepada kalian. Wasakratul hubul aisy, dan akan ditimpa kepada kalian kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Hubud dunia wa karahiyatul maut. Maka apabila kaum muslimin telah ditimpa dua penyakit ini, kebodohan kepada syariat Allah Ta'ala, yang kedua cinta dunia, takut akan kematian, maka akan berubahlah kondisi. Fala ta'muruna bima'rufin wala tanhauna 'an munkarin wala tujahiduna fi sabilillah. Maka akan terjadi pergeseran masa, pergeseran sifat, di mana mereka tidak mengajak kepada yang baik, tidak melarang manusia dari yang mungkar, dan tidak berjihad di jalan Allah Ta'ala. Mereka tidak berjihad. Maka ketika mereka meninggalkan tiga perkara ini, maka ditimpakan kehinaan kepada umat ini. Dikuasakan orang-orang kafir kepada kita, dikuasakan orang-orang zalim kepada kita. Berkuasanya orang-orang zalim, berkuasanya orang-orang kafir ke negeri Islam. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala, akan ditimpakan kehinaan. Waju'ilat sagair liman khalafa amri, akan dijadikan kehinaan bagi siapa saja yang menyelisihi perintahku, yang menyelisihi urusanku. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis tersebut, al-qabidina bi kitabillah wa sunnati kal-qabidina alal jamar. Maka ketika terjadi pergeseran, kemudian di sini adanya Taifah al-Mansurah, orang-orang yang komitmen, orang-orang yang berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnahku, maka gambarannya bagaikan orang yang memegang bara, bara api. Dalam hadis ini bukan berarti bahwa hak itu adalah seperti api, di mana akan membakar orang yang memegangnya. Tetapi hadis ini menggambarkan bahwa ketika terjadinya fitnah, ketika begitu banyak penyimpangan, dan orang-orang yang memunculkan penyimpangan adalah banyak, dan alul hak sedikit, maka orang yang berpegang teguh di atas hak, dia akan berhadapan berbagai fitnah. Dia akan menghadapi berbagai ujian. Akan dikucilkan, akan dihinakan, akan mendapatkan penganiayaan. Maka digambarkan, apabila dia memegang sunnah ini dan komitmen kepada kebenaran ini, maka dia harus berhadapan dengan berbagai kenyataan. Seolah-olah badannya terbakar, ia harus menghadapi berbagai kenyataan, berbagai fitnah. Tetapi jika seandainya dia melepaskan, maka sunnah ini akan mati, kebenaran ini akan sirna. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang-orang yang melaksanakan tugas besar ini, orang-orang yang tetap istiqomah dalam amar ma'ruf nahi mungkar, orang-orang yang tetap mendakwahkan sunnah, ketika matinya sunnah, ketika sedikitnya orang yang melaksanakan sunnah, ketika banyaknya orang-orang yang melaksanakan bid'ah, maka akan diberikan ganjaran berlipat ganda dengan 50 kali lipat. Minkum, di antara kamu, dan ini dinisbatkan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Taibah al-Mansurah, mereka memiliki sifat qaimatun bi amrillah. Artinya apa? Ketika terjadinya penyimpangan, ketika terjadinya fitnah, bergelimbangan kesesatan, begitu kuatnya kesesatan, maka dia tetap menegakkan hak di tengah-tengah umat. Maka tetap dia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengingkari dengan tangannya, mengingkari dengan penanya, mengingkari dengan lisannya, mengingkari dengan tulisannya pada setiap penyimpangan yang ada, sehingga mereka dikatakan qaimatun bi amrillah. Sifat yang ketiga, annaha zahiratun 'alal haq. Sifat yang ketiga dari Taifah al-Mansurah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Apa yang dimaksud zahiratun alal haq? Para ulama menjelaskan makna zuhur memiliki tiga makna, memiliki tiga hakikat. Makna yang pertama, zahirah bimakna wuduh wal bayan. Makna yang pertama artinya adalah jelas, artinya adalah nampak. Apa yang dimaksud? Li wuduhi manhajihim wali alaniyati da'watihim. Mereka dikatakan zahiratun alal haq, pertama karena manhaj yang mereka tempuh jelas, karena dakwah mereka adalah jelas, di mana dakwah mereka tidak berdiri di belakang tirai, tetapi manhaj mereka jelas, dakwah mereka adalah jelas, alaniyah, tidak tersembunyi, tetapi dakwah mereka adalah jelas. Zuhur. Kemudian, kenapa mereka nampak dalam hak? Kenapa mereka dikatakan zahirah? Karena manhaj yang mereka tempuh adalah jelas. Bayan, wuduh. Berbeda dari manhaj-manhaj yang lainnya. Berbeda dengan perjalanan yang lainnya. Dengan jalan yang lainnya. Maka manhaj yang ditempuh oleh Thaifah al-Mansurah adalah manhaj yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam, yaitu sunnah. Maka Islam ini adalah mudah. Islam ini adalah jelas. Maka manhaj yang ditempuh oleh Thaifah al-Mansurah adalah manhaj yang jelas. Bukan seperti manhaj Ahlul Kalam. Bukan seperti manhaj ahli riyadhah as-sufiyah. Tetapi manhaj ahli sunnah adalah jelas. Wuduh. Mudah. Kita berikan misal. Kita berikan contoh. Di mana manhaj ahli sunnah jelas, mudah dalam setiap perkara. Kita berikan contoh manhaj ahli sunnah fi babil asma'i was sifat. Manhaj ahli sunnah di dalam menetapkan nama dan sifat Allah. Menyebutkan kalimat yang mudah, isbatun bila tamsil, tanzihun bila ta'til. Di mana ahli sunnah menetapkan sebuah kaidah yang dengan itu seorang mukmin akan mudah memahami akidah ini. Seperti contoh yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Kita berikan contoh isbatun bila tamsil. Apa artinya? Kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah tanpa menyamakan dengan sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Kita katakan lillahi sam'u laisa kasam'ina walillahil basaru laisa kabasarina walillahil yad laisa kaidina. Allah taala disifati dengan mendengar tidak seperti pendengaran kita. Allah taala disifati dengan melihat tidak seperti penglihatan kita. Allah taala disifati dengan tangan tidak seperti tangan kita. Kemudian apa? Tanzihun bila ta'til. Artinya apa? Kita mensucikan Allah, tetapi jangan mengingkari apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Ahlul Kalam. Kita berikan tiga contoh bahwa manhaj yang ditempuh oleh Ahlul Kalam bertentangan dengan akalnya sendiri. Orang-orang Jahmiyah Mereka mengatakan Allah tidak boleh dikasih nama, tidak boleh dikasih sifat. Kenapa katanya? Sebab kalau dikasih nama dan sifat berarti sama dengan makhluknya. Maka orang Jahmiyah ditanya, apakah Allah ada? Maka mereka bingung untuk mengatakan kalimat ada saja bingung. Sebab ada adalah merupakan bagian dari sifat. Akhirnya mereka mengatakan Allah jangan dikatakan ada, jangan dikatakan tidak ada. Kenapa? Kalau dikatakan ada sama dengan yang ada. Kalau dikatakan tidak ada sama dengan yang tidak ada. Maka mereka mengatakan Allah laisa bimaujud wala bighairi maujud. Allah jangan dikatakan ada, Allah jangan dikatakan tidak ada. Ya. Maka terjadi paradok. Pertentangan dalam manhaj. Kenapa? Sebab akal berbeda dengan akidah ahli sunnah. Kita berikan contoh orang Asy'ariyah. Bagaimana mereka bertentangan apa yang telah dikatakannya. Berikan contoh, mereka mengingkari sifat mahabbah, sifat ghadab. Allah Ta'ala jangan disifati cinta, jangan disifati murka. Kenapa kata mereka? Sebab cinta katanya adalah mailul qalbi. Kemudian apa ghadab? Golayanul qalbi. Golayanul dam. Marah adalah gejolak darah. Cinta adalah kecondongan hati. Maka tidak mungkin kalau kita menetapkan ini berarti Allah itu berjisim, Allah itu berjasad. Maka mereka mengatakan jangan ditetapkan bagi Allah ini. Tetapi orang Asy'ariyah menetapkan sifat iradah. Iradah. Maka ahli sunnah hanya mengatakan begini, kalau kamu menetapkan sifat iradah, kamu juga harus menetapkan sifat mahabbah. Kenapa? Sebab tidak ada perbedaan antara irodah, ada irodah juga mailul qalbi, condongnya hati. Apa perbedaan mahabbah dengan irodah? Kalau kamu mengatakan ini irodatullah, maka ahli sunnah gampang, ini mahabbatullah. Maka ahli sunnah itu tidak bertentangan satu kaidah dengan kaidah yang lain, tetapi orang-orang ahlu bidah itu bertentangan satu dengan yang lainnya. Maka Thaifah al-Mansurah ini dohirah. Kenapa? Liwuduhi manhajihin. Karena manhaj yang mereka tempuh itu dalam setiap perkara jelas. Yuwafiqul uqul. Manhajnya sesuai dengan akal. Wali alaniyah tidakwatim, dan dakwahnya itu tidak tersembunyi. Beda dengan dakwah hizbiyah. Coba kalau kaum hizbiyah ada bai'ah. Orang bingung, bai'ah ini wajib kepada setiap orang atau untuk orang-orang tertentu? Nah, kita akan mendapatkan dalam kaum hizbiyun ada sebuah ibadah yang hanya untuk orang-orang tertentu. Ya. Mewajibkan bai'ah. Mewajibkan taat kepada imam. Imamnya yang mana? Oh, imamnya hanya orang-orang tertentu yang tahu imam. Kemudian ketika diwajibkan bai'ah, oh, orang-orang tertentu yang wajib bai'ah. Kemudian menggunakan hadis, man mata walam yakun fi unuki bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dan belum berbai'ah, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Kita bingung. Wah, yang lain berarti matinya jahiliyah. Yang udah berbai'ah hanya orang-orang tertentu. Bingung ini. Tidak jelas manhajnya. Nah, jelas dakwahnya. Tetapi dakwah ahli sunnah apa? Ha'anada. Mengatakan, inilah jalanku. Qul hadhihi sabili. Inilah jalanku yang aku tempuh. Ha'anada. Oleh sebab itu, Thaifah al-Mansurah syaja'ah. Pemberani. Jadi kalau dakwah dia tidak sembunyi. Dia menyampaikan hak dengan berani. Yang kedua, lisabatihim alal haq. Kenapa mereka dinamakan bohirah alal haq? Menang. Ya. Nampak di atas hak, lisabatihim alal haq. Kata para ulama, karena keteguhan mereka berada di atas hak. Kemudian, kenapa mereka sabat? Litamakunihim alal hak. Litamakunihim alal ilmi. Karena Thaifah Al-Mansurah ini mereka berdiri di atas ilmu. Kenapa mereka tangguh? Kenapa mereka istiqomah kembali kepada sifat yang pertama? Karena kuatnya mereka di atas ilmu. Mereka berdiri di atas basirah. Maka dengan itu ijma' para ulama hadis ketika mereka mengatakan manhum at-taifah al-mansurah, qala ahlul ilmi. Hum ahlul hadis. Apa yang menyebabkan mereka senantiasa teguh dalam kebenaran? Sehingga dikatakan apa? La yadurru man khadalahum wala man khalafahum. Tidak memadaratkan mereka orang-orang yang menghinakan mereka, tidak memadaratkan mereka orang yang menyelisihinya. Karena mereka berdiri di atas hak. Karena mereka berdiri di atas dalil. Karena mereka berdiri di atas hujjah yang kuat. Nah, maka ciri At-Taifah Al-Mansurah, mereka dikatakan humul ulama. Mereka adalah para ulama. Sehingga digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah para pemikul ilmu ini. Mereka yang membawa ilmu ini, mereka yang membawa agama ini. Oleh sebab itu, hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Kita tidak bisa dikatakan Thaifah Al-Mansurah kalau kita berjalan tidak di atas ilmu. Dan tidak bisa kita menjadi Thaifah Al-Mansurah kalau kita tidak membangun akidah kita, membangun ibadah kita, membangun agama kita di atas ilmu. Maka oleh sebab itu sederetan ayat dan puluhan hadis berbicara tentang ilmu dan menjelaskan tentang ilmu. Maka Thaifah Al-Mansurah ini, kenapa mereka menang? Kenapa mereka tegak teguh di atas hak? Karena handalnya mereka di atas ilmu. Sebab ikhwati iman rahimakumullah, perkara yang kita akan bahas dalam masalah fitnah nanti, bahwa ketika munculnya fitnah dan ketika nampaknya fitnah, maka yang bisa menyelamatkan orang dari fitnah tersebut adalah al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Maka Thaifah Al-Mansurah ini ketika munculnya fitnah, ia senantiasa menang berada di atas hak karena handalnya ilmu yang dimilikinya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkisahkan tentang Bani Israel. Kaum Nabi Musa alaihi salam terbagi kepada dua. Ketika datang sekelompok pembesar-pembesar dari kaum Nabi Musa alaihi salam, Fir'aun laknatullah, Qarun laknatullah, Haman laknatullah. Maka orang-orang yang tidak berilmu mereka berkata, ya Allah, jika seandainya kami diberikan anugerah seperti yang telah diberikan kepada mereka. Itu siapa? Fir'aun, Haman. Di mana mereka terfitnah dengan kemewahan yang dimiliki oleh Fir'aun dan Qarun. Adapun orang-orang yang dianugerahi ilmu, adapun orang-orang yang memiliki ilmu, maka mereka barok dan berlepas diri dan meminta sesuatu yang ada di sisi Allah Ta'ala, yaitu hidayah, petunjuk, kebenaran. Walidat qala al-imamul Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, idha staqbalatil fitnatu fala ya'rifuha ila alimin. Berkata Imam Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, apabila muncul fitnah, apabila nampak kesesatan, maka tidak ada yang tahu itu adalah sesat kecuali orang yang alim, kecuali orang yang berilmu. maka ini adalah satu perkara yang sangat agung yang disebutkan dalam sifat ini. Yang ketiga, manabuhur aybi makna al-ghalib, di mana mereka adalah menang. Fataifa al-mansurahum al-ghalibun bil hujjati wal barahin wa humul ghalib bisayfi wasinah. Taifa al-mansurah ini akan senantiasa menang dan mereka senantiasa ditolong sehingga ia menang, mereka menang. Menang dengan dua hal. Yang pertama, menang bil hujjati wal barahin. Taifa al-mansurah ini senantiasa akan menang dengan dua hal. Pertama, mereka menang dengan hujah dan argumentasi. Selamanya Taifa al-mansurah mereka tidak akan pernah kalah di dalam hujah. Sebagaimana Allah Ta'ala telah memenangkan hujahnya Abdullah bin Abbas ketika bertemu dengan orang-orang Khawarij. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menolong Abu Bakar As-Siddiq ketika munculnya fitnah. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menolong Imam Ahmad rahimahullah Ta'ala ketika munculnya fitnah Khaliqil Quran. Ketika Imam Ahmad rahimahullah Ta'ala berdialog dengan seorang yang bernama Ibnu Abi Du'ab, yang disaksikan oleh seorang raja pada waktu itu. Itu Raja Al-Wasik Mu'tasim Billah, yang sebelumnya adalah Ma'mun. Ketika waktu itu pemimpin mengatakan Al-Quran adalah makhluk dan setiap orang dituntut untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk, siapa yang mengatakan Al-Quran kalamullah dibunuh, dipenjara, didera. Sampai Imam Ahmad rahimahullah Ta'ala dipenjarakan karena dia istiqomah untuk mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, ghairu makhluk. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kebenaran dan menolong kebenaran ini melalui lisan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dalam kisah singkatnya, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dihadapkan dengan seorang Mu'tazilah yang bernama Ibnu Abi Du'ab dan disaksikan oleh raja. Lalu debat. Maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata kepada Ibnu Abi Du'ab setelah diminta oleh raja untuk berkata dan dia menjadi orang yang pertama ngomong. Maka kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, pernahkah Abu Bakar mengatakan Al-Quran adalah makhluk? Lalu Ibnu Abi Du'ab mengatakan tidak. Pernahkah Umar mengatakannya? Dia mengatakan tidak. Pernahkah Utsman mengatakannya? Dia mengatakan tidak. Pernahkah Ali mengatakan Quran makhluk? Ia mengatakan tidak. Maka Imam Ahmad menyampaikan hujjah. Mungkinkah sesuatu yang mereka tidak ketahui kamu mengetahuinya? Ini hujjah. Adakah satu agama yang kamu ketahui mereka tidak mengetahuinya? Seolah-olah kamu tahu agama dari mana? Maka Ibnu Abi Du'ab merubah jawabannya. Kalau begitu mereka mengetahuinya. Karena ini sebenarnya udah 1-0. Hujahnya kalah. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, mungkinkah mereka mengetahuinya lalu mereka berdiam? Lalu mereka tidak menyampaikannya? Lalu mereka sepakat untuk menyembunyikannya? Fasa kata hadar rajul, maka terdiamlah orang ini. Lalu raja pada waktu itu dia ke belakang dan tertawa dengan jawaban Ibnu Abi Du'ab ini. Mentertawakan. Kenapa? Sebab dia kalau mengatakan tidak tahu, maka tidak mungkin ada perkara agama yang baru yang mereka tidak mengetahuinya. Kemudian yang kedua, kalau mereka mengetahuinya lalu tidak menyampaikannya, maka itu pun tidak mungkin. Sebab para sahabat maksum dari kesalahan apabila ijma mereka. Maka tidak mungkin para sahabat sepakat untuk tidak mengatakan kebenaran. Maka setelah itu raja mengatakan Al-Quran kalamullah. Kenapa? Karena hujah yang dimiliki. Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ketika Tatar itu menjajah Ahlus Syam, dan pada waktu itu timbul berbagai bentuk kesyirikan, salah satunya adalah meminta kekuburan, bertawassul dengan yang mati. Maka Syaikhul Islam menulis satu kitab, Firadil Al-Bakari, Fibabi Masalati Tawassul, dengan hujah yang kuat, sampai pada waktu tegak tawahid, dan Imam Ibnu Taimiyah berperang setelah melihat kaum muslimin kembali kepada tauhid. Maka umat Islam, dan dalam hal ini adalah Thaif al-Mansurah, mereka akan senantiasa menang dengan hujah. Mereka akan senantiasa menang dengan argumentasi. Dan dengan ini akan ditinggikan derajat. Narfa'u darajatin man nasyaqala al-Imam Malik ay bil ilmin nafi. Yang kedua, mereka pun akan menang dengan pedang. Dan Thaif al-Mansurah inilah yang akan menang dengan pedang. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taqumu sa'ah hatta yuqatil al-muslimuna al-yahud." Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang-orang yang beriman itu memerangi orang-orang Yahudi. Dan tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tidak ada sejengkal tanah pun kecuali masuk Islam. Dan tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tanah Arab melimpah ruah, mengalir air, tumbuh-tumbuhan menjadi hijau. Dan tidak terjadi hari kiamat sehingga kaum muslimin pada waktu itu tidak bisa lagi bersedekah. Kenapa? Kaya semuanya. Dan tidak terjadi hari kiamat sehingga apa? Akan dihilangkan jizyah pada waktu itu ketika Nabi Isa alaihissalam turun. Kenapa tidak ada jizyah? Tidak ada jizyah karena umat Islam telah kaya. Orang tinggal dipilih masuk Islam ataupun dibunuh. Kenapa? Karena tidak butuh lagi tentang harta pada waktu itu. Umat Islam kawi. Nah, maka Thaif al-Mansurah ini akan menang bisaifi wassinan wabil hujjati wal barahin. Maka oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan bahirina alalha golibu nabi saipi wasinan wa annahum golibu nabil hujjati wal barahin. Sifat yang selanjutnya di mana Nabi SAW mengatakan annaha atau annahum mujahidun. Thaif al-Mansurah, mereka adalah para mujahid. Mereka orang-orang yang berperang di jalan Allah Ta'ala. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haq. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan senantiasa di antara umatku akan ada orang-orang yuqatiluna 'alal haq. Mereka berperang di atas hak. Maka Thaif al-Mansurah, mereka adalah mujahid. Apa yang dimaksud dengan jihad? Mereka berjihad dengan berbagai bentuk jihad. Dan mereka orang-orang yang menyempurnakan jihad di jalan Allah Ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan dalam kitabnya Ziyadul Ma'ad dalam jilid yang ketiga, ketika beliau menjelaskan tentang babu ghazawat, bab tentang peperangan, bahwa jihad dalam makna syar'i mencakup kepada empat tingkatan jihad yang mencakup kepada 13 jenis jihad. Yang pertama al-jihad, jihadun nafs, jihadu syaitan, jihadu arbabidzulmi wal bidah, wa jihadul munafikin wal kufar. Di mana jihad yang dimaksud mencakup empat. Pertama, jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu. Ini memiliki empat tingkatan. Jihad mencari ilmu, jihad mengamalkan ilmu, jihad mendakwahkan ilmu, jihad di dalam kesabaran. Maka ini adalah jihadun nafas. Yang kedua adalah jihadus syaitan. Ini memiliki dua tingkatan. Yang pertama, jihad melawan syahwat dengan sabar, jihad melawan syubhat dengan yakin. Sebab syaitan la'natullah akan menggiring kita kepada syahwat dan menggiring kita kepada syubhat. Syubhat itu penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan. Yang ketiga, jihad melawan pelaku kedoliman, pelaku bid'ah, pelaku kemaksiatan. Maka ini tiga martabat. Bil qalbi, wabil lisani, wabil yad. Yaitu dengan hati, dengan lisan, dengan tangan. Adapun yang keempat, jihad al-kufar wal munafikin. Jihad melawan orang kafir, jihad melawan orang-orang munafik. Maka ini ada empat martabat. Bil qalbi, wabil lisani, wabil amwali, wabil anfus. Yaitu dengan apa? Dengan hati, dengan lisan, dengan harta, dengan jiwa. Maka ini adalah tingkatan jihad. Maka Thaibah al-Mansurah, maka mereka adalah berjihad di jalan Allah Ta'ala dan menyempurnakan jihad. Yujahiduna fi sabilillahi haqqa jihadi. Di mana mereka berjihad di jalan Allah dengan menyempurnakan tingkatan jihad. Yujahiduna bil hujjati wal barahin wa yujahiduna bisayfi wasinan. Maka Thaibah al-Mansurah ini adalah mereka orang-orang yang berjihad di jalan Allah, baik dengan hujjah, baik dengan argumentasi, baik dengan kekuatan yang dimilikinya. Mereka menyempurnakan jihad di jalan Allah Ta'ala. Maka oleh sebab itu Nabi SAW memberikan mereka apa? Gelar yuqatiluna alal haq. Mereka berperang di atas hak. Dan mereka menyempurnakan apa? Jihadnya. Kemudian sifat yang selanjutnya, anha sabirah. Thaibah al-Mansurah ini memiliki sifat yang sangat agung, di mana mereka menghadapi musuh-musuhnya dengan mempersenjatai dirinya dengan kesabaran. Sehingga kesabaran ini menjadikan mereka teguh di atas hak. Mereka tidak takut akan cacian. Mereka tidak layu akan orang-orang yang mencacinya, akan orang-orang yang menghardiknya. Mereka sabar di atas hak, walaupun begitu dahsyatnya musuh-musuh mereka. Mereka yasa mereka. Dan mereka melancarkan berbagai propaganda, berbagai tipu daya. Tetapi Thaibah al-Mansurah mereka teguh, tegar. Dan mereka berdiri di atas kesabaran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang yang berhak. Mereka berkuasa, mereka menjadi imam, mereka menjadi pemimpin, adalah orang yang memiliki dua sifat. kesabaran dan keyakinan yang tinggi. Maka Thaifah al-Mansurah ini, kenapa mereka tangguh? Kenapa mereka senantiasa komitmen di atas kebenaran? Walaupun begitu dahsyat orang-orang yang menganiaya kepadanya, orang-orang yang menyelisihinya begitu banyak, maka dia tidak takut, tidak layu. Ya. Dengan sebab banyaknya orang-orang yang menyelisihinya, dengan sebab banyaknya orang yang mencacinya, tetapi dia adalah teguh. Kenapa? Sebab dia memiliki kesabaran. Oleh sebab itu Allah Ta'ala mengulangi perintah sabar di dalam ayat Al-Quran tidak kurang dari 70 kali. Sampai dalam satu ayat Allah Ta'ala mengulanginya 3 kali. Lihat dalam surat Ali Imran, dalam ayat yang terakhir, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang kesabaran ini. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Kemudian, teguhlah kamu dalam kesabaran. Dan teguhlah kamu dalam kesabaran. Sehingga para ulama kita mengatakan, as-sabru fil iman kamanzilati ra'si fil jasadi la imana liman la sabara lahu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perumpamaan sabar di dalam iman adalah bagaikan kepala dalam jasad kita. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Ikhwatu iman rahimakumullah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar 13 tahun walaupun berbagai bentuk penganiayaan, berbagai bentuk fitnah yang menimpa kepada mereka. Baik fitnah dunia, fitnah harta, fitnah kedudukan, fitnah penganiayaan, tetapi mereka sabar sehingga Allah Ta'ala memilihkan yang terbaik, negeri Madinah, dan mereka diberikan kekuasaan di Madinah. Kenapa? Karena kesabaran mereka, as-sabru, kesabaran, sehingga mereka dijadikan Thaifah al-Mansurah, kelompok yang mendapatkan kemenangan, yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, hanya orang-orang yang memiliki kesabaran yang mereka akan menang dan akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat yang terakhir dari hadis ini, di mana para ulama telah sepakat ketika mereka ditanya apa yang dimaksud dengan At-Thaifah al-Mansurah. Faqalu At-Thaifah al-Mansurah hum ahlul hadis, hum ahlul ilmi. Yang dimaksud dengan At-Thaifah al-Mansurah, mereka adalah ahlul hadis, mereka adalah ahlul ilmi. Ada dua hal yang saya ingin jelaskan dalam kalimat yang singkat ini. Apa relevansinya, kesesuaian para ulama mengartikan Thaifah al-Mansurah dengan ahlul hadis. Dari sisi bahwa mereka adalah orang-orang yang menolong agama Allah, dan mereka orang-orang yang menang. Sebab ihwati iman rahimakumullah, para ulama telah menjelaskan, orang yang menjaga kemurnian Islam ini dan orang-orang yang paling tahu tentang Islam ini dan orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong Islam ini, hum ahlul hadis. Mereka adalah ahlul hadis. Kenapa? Karena kebenaran Islam hanya diketahui dengan sanad. Oleh sebab itu para ulama mengatakan al-isnadu minaddin. Laula isnadu laqala masya'a masya'. Inna hadzal ilma dinun panduru aman ta'khudud dinakum. Oleh sebab itu para ulama mengatakan sesungguhnya sanad ini adalah agama. Sesungguhnya yang menjaga kemurnian agama ini adalah sanad. Seandainya tidak ada sanad, tidak ada perawi yang menyampaikan agama kepada kita ini, dan tidak dijaga para pembawa agama ini, maka akan berkata setiap orang tergantung keinginannya. Setiap orang akan bisa menisbatkan kepada agama ini tergantung ia. Tetapi manakala diketahui dengan sanad, tetapi manakala diketahui dengan periwayatan, maka setiap orang tidak bisa menisbatkan agama kecuali dia menyebutkan rawinya, kecuali ia menyebutkan sanadnya, lalu diteliti sanadnya, lalu diteliti rawinya, dan bisa dipisahkan antara kebenaran dengan kebatilan. Maka sangat cocok apa yang dikatakan oleh para ulama, apa yang dikatakan oleh jumhur ulama, bahwa Thaifah al-Mansurah, pembawa kebenaran ini, orang-orang yang membawa kebenaran ini, hum ahlul hadis. Mereka adalah ahlul hadis. Sebab ahlul hadis, a'lamun nasi bil haq, a'lamun nasi bil islam, a'lamun nasi bis sunnah. Sebab ahlul hadis adalah orang yang paling tahu kepada hak, orang yang paling tahu kepada islam, orang yang paling tahu kepada sunnah. Dan di antara sifat At-Taifah al-Mansurah, hum al-mujaddidah. Mereka adalah para pembaharu. Kenapa Thaifah al-Mansurah dikatakan pembaharu? Sebab Thaifah al-Mansurah ini di antara cirinya, di mana mereka menghidupkan apa yang telah mati di tengah-tengah umat ini. Ketika tauhid telah mati di tengah-tengah umat ini, maka Thaifah al-Mansurah adalah apa? Mengajarkan tauhid dan memunculkan tauhid di tengah-tengah umat ini. Dan ketika sunnah ini telah mati di tengah-tengah umat, maka Thaifah al-Mansur adalah mereka yang mengembalikan sunnah di tengah-tengah umat. Ketika ketaatan, ketika kebaikan telah mati di tengah-tengah umat, maka mereka memunculkan kebaikan ini di tengah-tengah umat. Sehingga Thaifah al-Mansur juga dikatakan mujaddidah. Mereka dikatakan mujaddidun, para pembaharu dari umat ini. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, barangkali itulah yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Itulah diantara sifat sifat Thaifah al-Mansurah yang wajib kita pahami, sehingga kita tidak mengklaim sebagai Thaifah al-Mansurah, sehingga kita bisa untuk menelusuri dan mencontoh kepada sifat-sifat apa mereka. Silakan ada pertanyaannya. Ini ada beberapa pertanyaan. Jamaah yang bagaimanakah yang selamat? Bukankah jamaah itu adalah kelompok, ada pemimpin dan ada anak buahnya, ada persatuan dan seterusnya? Mohon penjelasan. Ikhwati iman rahimakumullah, di antara fitnah hari ini adalah fitnah yang berkaitan dengan mafhumul jamaah. Jadi fitnah yang berkaitan dengan hakikat apa? Jamaah. Begitu banyak orang mengklaim dialah adalah jamaatul udma, dialah jamaah yang pokok, dialah jamaah yang inti. Ikhwatu iman rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan jamaah di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para ulama ahli sunnah mengartikan jamaah yang ada di dalam hadis kepada lima makna. Dan dari lima makna ini disimpulkan menjadi dua makna. Makna yang pertama, al-jamaah hiya as-sawadul a'bam. Yang dimaksud dengan jamaah, dia adalah kelompok yang banyak, sawadul a'bam. Ya. Yang kedua, al-jamaah hum as-sahabah. Yang dimaksud dengan jamaah adalah para sahabat. Ya. Yang ketiga, al-jamaah al-ulama al-mujtahidun ar-rasihun. Yang dimaksud dengan jamaah adalah para ulama mujtahid. Yang keempat, al-jamaah hum ahlul haq, al-haq. Yang dimaksud dengan jamaah adalah haq ataupun ahlul haq, walaupun sendiri. Ulidhalika qala ba'du sahabah, al-jama'atu ma yuwafiqul haq wa in kunta wahda. Jadi jamaah adalah yang sesuai dengan haq walaupun kamu sendiri. Yang keempat, jamaah adalah idajtama al muslimuna ala amrin. Apabila kaum muslimin bersepakat kepada satu urusan, maka ia dinamakan jamaah. Yang kelima, idajtama al muslimuna ala amirin. Apabila kaum muslimin bersepakat kepada seorang amir, itu seorang khalifah ataupun amirul mukminin, maka ia itu adalah jamaah. Nah, Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Itisam dan para ulama yang lainnya, mereka menyimpulkan makna jamaah yang wajib kita untuk komitmen kepadanya itu ada dua. Jamaah bimana manhaj ilmiah akidah sahihah. Yang pertama adalah jamaah yang artinya adalah kebenaran, yang artinya adalah hak. Maka yang dimaksud dengan jamaah ini adalah tiada lain adalah para sahabat, para ulama, ya, akidah yang sahih, manhaj yang sahih. Maka kalau kita dikatakan komitmen kepada jamaah adalah komitmen kepada manhaj para sahabat, komitmen kepada akidah salafus saleh, komitmen kepada manhaj salafus saleh, maka ini poin yang pertama, kita komitmen kepada jamaah. Yang kedua, yang dimaksud dengan jamaah adalah amirul mukminin. Yaitu apa? Al-imam alladzi istama alaihi al-mu'minun. Yaitu imam yang memiliki teritorial, imam yang memiliki kekuatan, imam yang bersepakat kaum muslimin atasnya. Maka ia dikatakan imam. Yang dikatakan jamaah yang wajib kita komitmen kepadanya. Oleh sebab itu ijma para ulama sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu'atul Fatawa yang maknanya, maka imam yang berhak dibaiat yang kita wajib taat kepadanya adalah imam du qudrah wa du sultah. Yaitu imam yang memiliki kekuatan politik, imam yang memiliki teritorial, bukan imam yang di bawah tanah. Bukan imam yang tersembunyi, bukan imam jamaah-jamaah, tetapi imam yang memiliki apa? Yang memiliki di situ apa terjadinya? Apa? Kestabilan politik, dia memiliki kekuasaan, dia memiliki teritorial yang kaum muslimin istima di atasnya. Sama saja dia itu adalah soleh atau fajir, sama saja imam itu adalah imam yang soleh ataupun imam yang fajir, selama dia mukmin, maka itu dinamakan jamaah. Maka itu adalah dinamakan jamaah secara apa? Syar'i. Maka komitmen kepada jamaah, komitmen kepada manhaj, yang kedua adalah komitmen kepada amirul mukminin. Maka itu yang dimaksud dengan apa? Dengan jamaah. Itu yang dimaksud dengan jamaah yang di dalam hadis dan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Tadi dikatakan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu jatuh pingsan sampai 7 kali. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau adalah dikatakan rajulun yatim miskin. Di mana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang yang yatim dan miskin. Di mana beliau makan dengan apa-apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di kala para sahabat yang lain seperti muhajir sibuk di pasar. Orang-orang Ansor sibuk di pertaniannya. Ya. Tetapi Abu Hurairah hadir di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala para sahabat yang lain tidak ada. Apa yang menyebabkan Abu Hurairah itu pingsan? Bisa babil ju'. Ya, karena Abu Hurairah apa? Kelaparan, menahan lapar li ajli ilmi, dia menahan lapar karena demi apa? Demi ilmu. Ya. Ikhwati iman rahimakumullah, Ustaz jelaskan lagi soal jihad. Ya. Yang jelas ikhwati iman rahimakumullah, kalau masalah jihad perlu kepada muhadharah tertentu, ya. Tetapi jihad yang dimaksud di dalam dinul Islam, maka jihad ini ya secara makna adalah bu'dul wus'i wa taqah fi ta'atillah. Arti jihad secara umum adalah mengerahkan seluruh kemampuan dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Oleh sebab itu para ulama mengatakan al-jihad nau'an. Jihad itu terbagi kepada dua. Al-jihad bima'anal am, al-jihadu bima'anal khas. Jihad yang artinya umum adalah badlu to'oh fito'atillah au badlus'i fito'atillah. Yaitu apa? Mengerahkan seluruh kemampuan, mengerahkan seluruh keluasan yang kita miliki dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sedangkan al-jihadul khasah, jihad secara khusus adalah badlus'i au to'oh fi muqatalatil kufar. Yaitu mengerahkan seluruh kemampuan, mengerahkan seluruh apa yang kita miliki dalam memerangi orang kafir. Adapun tingkatan jihad tadi ada 4 dan marotibnya ada 13 tingkatan. Dan kita mengetahui bahwa jihad, kewajiban jihad ini wajib bagi kaum muslimin sampai hari kiamat. Adapun jihad memerangi orang kafir bisaifi wasinan, maka itu adalah tergantung kemampuan yang ada di tangan kaum muslimin. Apabila ada kekuatan pada tangan kaum muslimin, maka hukumnya adalah wajib atas seluruh kaum muslimin. Dalam arti fardu kifayah. Dan apabila kaum muslimin tidak memiliki kemampuan, maka wajib bagi kaum muslimin i'dad, yaitu mempersiapkan kemampuan tersebut. Wa idullahu mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayli turhibuna bihi adwallahi wa aduwakum. Dan jihad ini ada bawabitnya, ada batasannya, ada kaidahnya, sehingga jihad ini betul-betul jihad syar'i. Karena para ulama pun membagi jihad kepada 2, ada jihadu syar'i, ada jihadu bid'i. Artinya jihad yang syar'i adalah jihad yang dibangun di atas keikhlasan yang sesuai dengan sunnah. Adapun jihad yang bid'ah adalah jihad yang tidak dibangun di atas keikhlasan dan tidak dibangun di atas kaidah-kaidah apa? Syar'i. Seperti jihadnya orang Khawarij, itu kan jihad, mereka namakan jihad, tetapi sesungguhnya itu adalah kepasadan. Sini ada pertanyaan, tidak apa-apa, ini masalah fikih, karena ini ditanyakannya kepada saya. Apakah sahih hadis menggerak-gerakkan jari telunjuk di waktu tasyahud, di waktu sholatnya? Ikhwati iman rahimakumullah, Syalbani rahimahullahu ta'ala mensahihkan hadis ini. Itu hadis dari Wa'il ibn Hujrin, dari jalannya yaitu Zaidah ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala anhu. Dan guru saya Syekh Muqbil mendoibkan hadis ini. Waman i'tabaro bisya albani palahu dalik, waman i'tabaro bikalami Syekh Muqbil palahu dalik. Artinya siapa yang berpegang teguh dengan fatwanya Syekh Albani, maka gerakkan telunjuknya. Siapa yang mengambil fatwanya Syekh Muqbil tidak menggerakkan telunjuk. Ya, dan saya mengambil apa yang mendoibkan hadis telunjuk ini. Ya, kalau antum waktu iman rahimakumullah, ya mau mengambil penjelasan Syekh Albani rahimahullahu taala, kalau saya meyakini hadis ini dhaif karena hadis ini menyendiri itu Zaidah ibnu Qudamah dan menyelisihi sekitar 14 rawi yang lainnya yang tidak menambah dengan kalimat summa yuharrikuha. Alam rusahal, perkaranya mudah. Ya, bagi antum bisa taklid mengikuti Syekh Albani ataupun mengikuti yang lainnya. Enggak. Kita pilih satu saja insyaallah. Satu saja insyaallah. Ahsan bagi antum untuk mengambil beristihad memilih ulama. Kenapa? Karena kaum muslimin itu ada 3. Imam mujtahid, imam thalabul ilmi, aul awam. Kita itu tidak akan lepas dari 3 kelompok. Imam mujtahid, kalau mujtahid an ya'mala bi ijtihadi, dia mengamalkan dengan ijtihadnya. Kalau thalibul ilmi, tarjih bainal aqwal, adalah memilih di antara 2 kaul dan mengamalkan menurut dalil yang lebih kuat di sisinya. Adapun seorang awam, maka dia berijtihad memilih ulama. Artinya kalau antum meyakini Syekh Albani lebih a'lam, maka ambillah. Karena tidak diragukan lagi bahwa Syekh Albani rahimahullahu taala al-yaum a'lamun nasi bil hadis. Jadi hari ini tidak ada orang yang paling tahu kepada hadis selain Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Artinya sulit mengambil ataupun menemukan tandingan orang yang mengetahui ilmu hadis ketimbang Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Tetapi bersama itu bagi thalabul ilmi tidak boleh untuk apa? Untuk taklid kecuali dia mengetahui berdasarkan kaidah-kaidah yang dipelajarinya. Apa yang dimaksud dengan baiat? Dan bagaimana pandangan Islam terhadap baiat? Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, Di antara fitnah hari ini, tadi ada fitnah tentang arti jamaah. Juga ada fitnah tentang arti bai'ah. Jadi menempatkan apa? Bai'ah. Di antara bai'ah yang bid'ah adalah al-bai'ah ala ru'asai al-jam'iyah. Aw ru'asa al-hizwiyin. Di antara bentuk bai'ah yang bid'ah adalah bai'ah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kepada imam-imamnya. Ikhwati iman rahimakumullah, bai'ah yang sunnah adalah bai'ah ala khalifah atau ala amiril mukminin. Bai'ah yang sah, bai'ah yang sunnah adalah bai'ah kepada khalifah atau bai'ah kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin ketika kaum muslimin sekarang tidak berada dalam satu khalifah. Di mana setiap negara memiliki apa? Pemimpin. Negara Islam ada pemimpinnya, negara anu. Maka para ulama mengatakan bahwa bai'ah yang dimaksud adalah bai'ah kepada amirul mukminin ataupun kepada khalifah, bukan kepada jamaah-jamaah. Kenapa ihwati iman rahimakumullah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza bui'a baina khalifataini faqtulu ahadihima. Apabila dibai'ah dua khalifah maka bunuh salah satunya. Artinya tidak boleh ada orang yang ataupun banyak yang dibai'ah dalam satu tempat. Dalam satu negara tidak boleh ada yang dibai'ah lebih dari satu. Maka itu adalah yang sunnah. Kemudian yang kedua, bahwa bai'ah itu bukan berarti setiap orang harus berbai'ah. Tetapi yang dimaksud adalah niatul bai'ah. Kenapa? Sebab ketika Abu Bakar dibai'ah, itu tidak setiap kaum muslimin berbai'ah kepada Abu Bakar sabqah. Dalam arti apa? Berjabat tangan. Berbeda dengan jamaah hari ini, di mana setiap orang dibai'ah oleh pemimpinnya. Kata orang Tasik, orang Jawa Barat, bai'at ngantai. Artinya apa? Ada bai'at ini, nanti kalau dia membina lagi, ada bai'at lagi. Setiap orang, setiap ustadz membai'ah. Kemudian nanti dibai'ah lagi. Ini bai'ah bid'ah. Tetapi bai'ah yang ada adalah niatul bai'ah. Dalam arti apa? Tidak boleh ketika telah adanya pemimpin, maka setiap orang kecuali meniatkan to'at dan meniatkan bai'ah. Dan tidak berarti setiap orang mendatangi amirul mukminin saya akan berbaiat dan berjabat tangan. Tidak mesti. Sebab tidak ada dalam sejarah. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, ketika Umar menjadi khalifah, ketika Utsman menjadi khalifah, ketika Ali menjadi khalifah, tidak berarti setiap orang apa? Berbaiat. Bahkan orang yang telah dewasa dibaiat, umpamanya enggak ada. Kalau dalam jamaah-jamaah itu apa? Ya, syarat masuk kepada jamaah apa? Bai'ah. Orang yang telah dewasa dibai'ah. Bahkan ada anak kecil yang dibai'ah. Ya, ini artinya bukan bai'ah yang hak. Bai'ah yang benar adalah kepada amirul mukminin atau kepada khalifah. Ya. Adapun bai'ah-bai'ah seperti itu adalah bai'ah yang bid'ah. Wallahu a'lam. Apakah orang tua yang memondokkan anaknya yang masih kecil, yang berumur 6 tahun bisa dikatakan orang tua yang enggak sayang sama anaknya? Ya. Tidak bisa dikatakan tidak kasih sayang sama anak, bahkan mungkin bisa dikatakan orang yang kasih sayang sama anaknya. Beberapa sahabat itu dititipkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka belum dewasa. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di mana dikatakan oleh Anas bin Malik, ana wa yatimun, aku dan seorang anak yatim. Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah radhiyallahu taala, Abdullah bin Umar, itu anak-anak yang masih apa, belum dewasa. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh sebab itu barangkali ya untuk menjawab tentang masalah ini, ya barangkali setiap daerah harus berpikir untuk apa adanya apa sekolah gitu. Walaupun ya dengan banyaknya sekolah juga menjadi satu kerepotan ya. Di tengah-tengah apa bahwa harus sejalan ya antara mendirikan sekolah dengan adanya para dai gitu. Karena kalau kita membuat sekolah tetapi gurunya bukan guru yang kapabel, guru yang profesional, guru yang keahliannya kurang, maka itu juga akan jadi apa? Jadi masalah. Ya, tetapi ya paling tidak setiap daerah ya kalau supaya tidak ada masalah seperti ini, paling tidak ya dirikan seperti di sini mungkin ada apa sekolah SD gitu ya, tingkat ibtidaiyah dan sebagainya coba diusahakan. Dan tentunya yang saya yakini bahwa bertakwa kepada Allah Ta'ala dan menyempurnakan keimanan kita itu sebenarnya tidak bisa menyendiri. Perlu kita membina istri, membina keluarga, membina apa? Anak kepada dinul Islam. Sampai di sini dulu ya, sampai jam 6 tadi. Iya. Udah habis waktunya dan insya Allah sebagian pertanyaan kita jawab nanti malam ya. Ini masih ada insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.